Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Wusabiyyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyyah. Karya dari Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Dan ada beberapa hal sebelumnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya, alhamdulillah, rizqun minallah, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mendapatkan kitab Tuhfatul Wusabiyyah ini, cetakan yang sepertinya cetakan yang terbaru, ya, cetakan tahun 2019, tahun 1440, cetakan keempat, ya. Sementara sebagaimana antum tahu, kitab ana yang sebelumnya, kitab saya sebelumnya itu adalah cetakan yang pertama, yang di situ masih ada beberapa kesalahan dalam penerbitan atau dalam proses cetaknya. Yang mana pada terbitan yang baru ini, ya, ternyata setelah pembahasan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran. Ya, yang seharusnya kalau tahu dari awal, kayak itu bisa menjadi bahan, ya, untuk kuis atau lain sebagainya. Yang kedua, pada pertemuan sebelumnya, qadarullah wa syafa'al, ya, di tengah penjelasan itu mati, ya, siaran live-nya. Kemarin kita terakhir itu bahasnya adalah tentang pembahasan tentang pengertian maf'ul ma'ahu. Di antara pengertiannya bahwasanya maf'ul ma'ah itu maksudnya adalah dengan fi'il. atau apa yang memiliki makna fi'il beserta hurufnya. Ya, apa yang memiliki makna fi'il beserta hurufnya. Baik, ini menjadi amilnya. Contoh fi'il, sirtu wa zaidan. Zaidan wa aful ma'ah mansub bi sirtu. Yang kedua, al-isim dal alal manafil al-mustamil ala hurufihi. Isim, itu amil yang kedua, isim yang menunjukkan makna fi'il, yang mencakup huruf-hurufnya. Nah, contohnya, ana sa'irun wan-naila. Wan-nila, bukan naila. Wan-nila. Ya, ana sa'irun wan-nila. An-nila maf'ulun ma'ah mansubun bisa'irun li'anahu isim fa'il fihi makna fi'il. Itu isim fa'il memiliki makna fi'il. Wahuwa asir, wafihi hurufuhu aidan, wahuwa, nah ini kita terputus sampai di sini. Ya. Wafihi hurufuhu aidan, wahuwa. Asin, walda, warra. Asin. Warra. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Masih tentang al-maf'ul ma'ah. Masih tentang al-maf'ul ma'ah. Qala asharihu hafizahullah ta'ala. وقولنا الذي يذكر إلى آخره خرج به بقية المنصوبات وقالونا بعد واو إلى آخره yaitu بعد واو تفيد الواقع بعد واو تفيد المعية نصاً kharaja bihi keluar dari pengertian ini al ismu al waqi' ba'da waw laysat nassan fil dalalah al ma'iyah في الدلالة مع الدلالة على المعية. نحو خرج زيد وأمر. Ya Zaidun wa Amrun. Birafa Zaidun marfu, Amrun marfu. Kenapa di sini tidak nas menunjukkan ma'iyah? Karena kita tahu bahwasannya waw itu cuman yufidul jama' saja. Waw. Yufidul jama' fil hukum. Yaitu Zaid dan Amr sama-sama keluar. Apakah bersamaan, apakah siapa yang lebih terlebih dahulu. Tidak ditunjukkan oleh waw. Adapun waw ma'iyah menunjukkan makna bersama ya secara nas. Wa misalu al-maf'ul ma'ahu alladhi yantabiqu alaihi at-ta'rif ma'a ma taqaddam. Contoh maf'ul yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Misalnya kalau contoh musannif ja'al amiru wal jaisa. Ya. Ja'al amiru wal jaisa. Kalau kita mau i'rab, ja'a fi'lun madi mabni alal fath la mahalla lahu minal i'rab al amir fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih al-waw wawul ma'iyah mabni ala al-fath lama halalaha minal i'rab al-jaysa maf'ulun ma'ahu mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Baik. Wastawa al-ma'u wal-khashabata. Yaitu istawa al-ma'. Istawa. Irtafa'a al-ma' wal-khashabata. Irtafa'a al-ma'. Istawa makna irtafa'a. Irtafa'a al-ma'u ma'al khashabah. Apa maksudnya nanti akan jelaskan. Fa'ljaisha maf'ulun ma'ahli annahu isim sharif fadlah ay yatimul kalamu bidunihi. Ini makna fadlah. Yatimul kalam bidunihi. Kalam itu menjadi sempurna tanpa dia. Namanya disebut fadlah, tambahan atau lebihnya. Mansubun bil fi'il yaitu ja'a. Wa dzukira li bayani man sahabal amira fil maji, ya menyebut disebutkan untuk menjelaskan siapa yang menemani, ya menyertai al amir ketika datang. Waqi'un ba'da al waw allati bi makna ma'a, ya dia terdapat setelah waw yang menunjukkan makna ma'a. Wa misruhu ma ba'dahu. Begitu juga yang setelahnya istawal ma'u wal khashabata. Baik, wal muradu bil khashabah, khashabah kalau diartikan kayu, tapi maksudnya di sini apa? Yaitu mikyas yu'rafu bihi qadru irtifa'il ma' waqta ziyadah. Ini adalah ukuran. Apa sih kalau bahasa kitanya? Ya, kayu yang ditancapkan, yang jadi ukuran, yang dengannya, kalau di air, di sungai misalnya, juga ditancapkan, oh ini, kalau airnya sampai di sini, berarti kedalaman airnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya demikian. Ya, sehingga ketika air naik, itu diketahuan berapa kedalamannya. Ya, ini yang dimaksud al-khashabah. Ya, irtafa'a istawal ma'u wal khashabata, itu irtafa'a al-ma'u wal khashabata. Khashabah di sini bukan kayu yang berada di atas air, bukan, tapi tonggak kayu yang ditancapkan untuk sebagai apa? Sebagai ukuran dari seberapa dalam airnya. Wa asyara musannif bi hadainil misalain ila anna an-nasbal maf'ul ma'aha lak ismain jaiz wa wajib. Ya. Nasbul maf'ul ma'ah ala kismain. Ya, mansubnya maf'ul ma'ah itu ala kismain. Ini akan menjadi pembahasan kita. Nasbul al-maf'ulu ma'ahu ala kismain. Yang pertama, jaiz. Apa dobitnya? Dobitnya an yusihha dabituhu an yasiha tashriku ma ba'da waw lima qablaha fil hukum. Ma ba'da waw lima qablaha fil hukum. Dabit, kalau dia jaiz, ya, kapan dia boleh dinasabkan sebagai makhrun bi atau tidak? Kalau setelah waw itu, setelah waw, itu bisa menyertai fi'il atau amilnya, atau menyertai sebelumnya di sisi hukum. Dan syaratnya tadi, kal jaiz fa'innahu yasihu tasrikuhu lil amir fi hukmil majid. Ya, contohnya tadi, ja'al amiru wal jaysh. Ja'a al amiru wal jaysh. Ya, boleh ja'al amiru wal jaysh. Berarti dua-duanya lahu mingkili hukmul maji. Bisa kan? Bisa. Amir datang, jaysh datang. Boleh ja'al amiru wal jaysha. Qala fa innahu yasihu tashriquhu lil amir fi hukmil maji fataqulu ja'a al amiru wal jaysu bi rafil jaysh. Yang kedua, al wajib. Ya, wajib. Dabituhu an alla yasih tashrik ma ba'dal waw lima qablaha fil hukum. Ya, apa yang setelah waw tidak bisa menyertai secara hukum dengan yang sebelumnya. Kalau wawnya dijadikan wawul ataf misalnya, dia akan aneh atau tidak, maknanya tidak pas. Ya. Contohnya kal khashabati, kal khashabah, fa innaha la yasluh tashriku halil ma fi hukm al-istiwa. Ya. Contohnya tadi istawa al-ma'u wal khashabata. Ini juga dzakartu wal misbaha. Baik. Di sini al-khashabah tidak bisa menyertai hukum al-ma pada al-istiwa. Kenapa? Karena istawa huna bimakna irtafa, airnya naik. Wal irtifa innama hasala minal mar ala syai' alladhi huwal ma' duna thabit alladhi huwa al-khashabah. Ya, naik ini terjadi pada sesuatu yang lewat kepada sesuatu, yaitu air. Ya, dia airnya melebihi ukurannya, yaitu khosabah tadi. Ya. Dia bisa bergerak. Kalau khosabah yang dijadikan alat ukur untuk menentukan kedalaman tadi, ya tanggul ya, bahasa kita tanggul. Ya itu bagaimana dia dikatakan naik, dia tidak bisa bergerak. Sehingga di sini al-khosabata itu adalah maf'ulun mah, tidak bisa, bisa dikatakan istawal ma'u wal khashabatu. Ya, kecuali kalau ada khashabahnya itu adalah kayu yang mengapung ya. Tapi al khashabah di sini, dan ini adalah sudah istilah dari dahulu ya, istawal ma'u wal khashabata ini adalah kayu yang ditancapkan ke air untuk menentukan ukuran kedalamannya. Ketika naik kita tahu oh airnya naik sekian. Qala wa misluhu qauluka dzakartu wal misbaha. Ya, aku bermudzakarah wal misbaha bersama al misbah, pelita, yaitu pelita menemani. Adapun mudzakarah tidak mungkin dilakukan oleh al misbah, hanya dilakukan oleh al fa'il. Fal misbah la yasihu tasyrikuhu lil mutakallim fil mudzakarah, wa innamal ma'na dzakartu musahiban al misbaha. Kemusahaban bil misbahi bisa. Aku bermudzakarah belajar ya ditemani oleh al misbah. Baik, selesai kita pembahasan dari al maf'ul ma'ah. Ya di sini tinggal baqiyatul mansubat kita ambil sekarang karena itu sudah kita pelajari, kita baca sekilas baqiyatul mansubat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa amma khabaru kana wa akhwatuha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dhikruhuma fil marfu'at Wa kadzalika at-tawabi'. Faqad taqaddamat hunaka. Adapun khabar kana dan akhwatiha, faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at. Ya, khabar kana wa akhwatnya, isim inna dan akhwatnya telah dijelaskan pada al-marfu'at. Begitu juga at-tawabi'. Kita baca kalamnya syarih di sini. Kita baca saja ya. Dan dengan demikian insyaAllah kita selesai dari al-mansubat, tinggal al-makhudat. Qala aqulu, qala asyarihu hafidhahullah, al-hadiya asyara minal mansubat khabarukana wa khatuha. واسم إن وأخواتها فالأول أنه كان الشيخ شابا يا شاهدنا شابا وقوله تعالى وكان الله بهم عليما عليما فقول من شابا وعليما خبر لكان منسوب بها يا شابا شابا عليما kedua-duanya adalah khabar kana mansub oleh kana ولم تنس به الفتح الظاهر على آخره. Wasani nahu inna Zaidan qa'imun. Syahidnya Zaidan. Wa qawlu ta'ala inna syirka la zulmun azim. Syahidnya asyirka. Faqulun min Zaidan wa syirka ismun li inna mansubun biha wa lamma tunasbi al-fathah al-zahir ala akhirihi. Wa qad taqaddama al-kalamu alayhima. Ya, dan pembahasan tentang keduanya itu sudah berlalu. Mustaufan fi babaihima, ya sudah jelas lengkap di babnya itu di al-marfu'at, ya karena ada sangkut pautnya di situ. Asania asyara na'tul mansub, na'at kepada yang mansub. Nahu ra'aitu Zaidan al-Aqila au al-Aqila abuhu. Ra'aitu Zaidan al-Aqila, al-Aqila di sini na'at hakiki au al-Aqila abuhu na'at sababi. Faqulun minal aqila wal aqila abuhu na'at li Zaidan wa na'atul mansub mansubun misluhu wa alamatun nasbihi al-fathah dhahira ala akhirihi. Al-thalitha asyara al-ma'tufu ala al-mansub. Ya, ini tabi' yang kedua, al-ma'tufu ala al-mansub. Nahu la tadrib Zaidan lakin amran. La tadrib Zaidan lakin amran, fa amran ma'tufun ala Zaidan wal ma'tufu ya amran ma'tuf ala Zaidan wal ma'tufu ala al-mansub mansubun mithluhu wa lam tunasbihi al-fathah dhahir ala akhirih. Arabi'a asyara, yang ke-14, taukidul mansub, taukid. Nahu ra'aitu Zaidan nafsahu, nafsahu taukid li Zaidan wa taukidul mansub mansub mithluhu wa lam tunasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirihi wa nafsa mudah wal ha mudahun ilaih. Al-khamisa asyara al-badalu minal mansub nahu akaltur ragifa thuluthahu, thuluthahu badal minal ragif badal mansub mansub misruhu wa alamatu nasbihi al-fadha al-zahiru ala akhirihi wa qad taqadama al-kalamu ala hadihi al-arba'ah fi abwabiha mustawfan walhamdulillah intaihayna. Ya, dari al-mansubat, ya, jadi pembahasan kita tinggal dua. Pertama al-mahfudat, ya, al-mahfudat nanti ada tiga. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan isim ghairu munsharif yang sengaja diakhirkan oleh as-syarih hafizahullah ta'ala. نغتفي له سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.